Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita melanjutkan pada hari ini kajian tafsir setelah kita lalui dua kajian sebelumnya, mukaddimah dan kajian pertama. Dan pada kajian pertama dari kajian tafsir yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tentang surat Al-Fatihah, nama-nama dan sebab-sebab penamaannya disertai dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim dan perbedaan keduanya. Kapan dipakai kalimat Ar-Rahman dan kapan dipakai kalimat Ar-Rahim. Kemudian pada hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah kita sebutkan dalam kajian yang lalu kenapa kita memulai pembahasan dan kajian tafsir kita dari surat Al-Fatihah. Dan insyaAllah masing-masing ikhwan sudah mencatat alasan-alasan tersebut. Dan saya ulangi bahwa kajian tafsir kita ini akan berjalan sesuai dengan prinsip al-aham fal-aham, pembahasan terpenting dan perkara terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Karena memang Al-Quran itu sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara ajal kita sangat pendek. Kita memilih pada awalnya tafsir surat Al-Fatihah ini karena memang sangat penting. Di samping dia sebagai pembuka mushaf, saya ulangi, sebagai pembuka mushaf. Yang kedua, dikarenakan kita setiap hari dituntut untuk membaca dan memahaminya. Membaca dengan bacaan yang benar sekaligus memahami makna-maknanya, dikarenakan kita setiap hari harus mengucapkannya dalam sholat kita. Tidak jarang kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin mengeluhkan sulitnya untuk khusyuk di dalam sholat. Di antara sebab sulitnya khusyuk di dalam sholat adalah sulitnya kita memahami atau kurangnya kita memahami makna-makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Di samping di sana ada beberapa sebab yang lainnya. Dan kita tahu bahwa surat Al-Fatihah diberi nama, salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu adalah surat As-Salah. Kita sudah mengetahui sekian nama, mungkin 5 atau 6 atau lebih nama surat Al-Fatihah. Kenapa diberi nama surat Al-Fatihah dengan As-Salah? Mungkin secara singkat saya bertanya, Endak Al-Akh Mahdi. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sahnya sholat. Ini alasan pertama kenapa surat Al-Fatihah diberi nama As-Salah. Kemudian yang kedua alasannya, antum siapa, mukhlis atau iman? Nah, Yakni karena dengan tegas Rasulullah menyatakan tidak sah, yakni menyebutkan dalil terhadap apa yang dinyatakan oleh al-akh, bahwa Rasulullah menyatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat yang sah bagi barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua alasannya, barakallahu fikum, bahwa siapa yang bisa menyebutkan dalil kenapa surat Al-Fatihah diberi nama As-Salah? Ibrahim. Ya. Ahsan. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis ini adalah hadis al-Qudsi. Allah berkata, qasamtu salata qismain, aku bagi salat itu menjadi dua bagian. Ternyata yang dibagi itu adalah surat Al-Fatihah, dan sudah kita jelaskan panjang lebar pada kajian yang lalu. Nah, pembagian itu di mana Allah menyatakan idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata di dalam salatku alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab hamidani rabb 'abdi, sesungguhnya hambaku ini telah memujiku. Wa idza qala al-'abd ar-rahmanir rahim qala Allah asna alayya 'abdi, jika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, maka Allah menjawab di waktu itu dengan jawaban telah memujiku hambaku ini. Yang ketiga pun sama, ketika menyatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani 'abdi, telah memujiku hambaku ini. Ini bagian pertama daripada surat Al-Fatihah. Kemudian dibagi dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini bagian tengahnya yang kemudian Allah menjawab dengan jawaban hadza ma baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah hubungan antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Yang pertama berisi pujian, tiga ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin, ini berisi pujian. Kemudian dibatasi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelahnya berisi doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tiga ayat yang bagian kedua berisi doa permohonan kepada Allah. Sehingga inilah yang dinamakan as-salah. Kenapa surat Al-Fatihah diberi nama as-salah dengan dua alasan dan dua dalil tersebut di atas. Kemudian dijelaskan bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Bukan bagian daripada surat Al-Fatihah dan bukan bagian daripada surat-surat yang lainnya, diturunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini dalam rangka sebagai pembuka setiap surat. Sebagai pembuka setiap surat Al-Quran kecuali surat apa? Taubah. Atau diberi nama apa, Rahman? Ibrahim? Surat Taubah diberi nama surat apa juga? Naam. Antum? Siapa yang tahu? Tak kenal maka tak sayang. Selain iman, antum Baro'ah, bukan al-baro'ah, ya. Baro'ah. Rahim, ya, tanpa alif walam. Lah, kecuali surat ini setelah surat Al-Anfal tanpa kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tarjih ini adalah tarjih Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir Tabari, dengan tegas beliau menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini pula tarjih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri sebagai pembuka, bukan bagian daripada surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, adalah dalil hadis Abi Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama. Ini dalil pertama. Saya akan menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dalil pertama adalah hadis Abi Hurairah yang kita dengarkan bersama, yaitu Allah menyatakan aku membagi salat, yakni surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, tidak disebutkan ketika seorang hamba mengucapkan Bismillah. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Anas bin Malik, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman, di mana Anas dengan tegas menyatakan sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah pernah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khalfa Abi Bakar, dan aku pernah salat, kata Anas bin Malik, di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sallaitu wa khalfa Umar bin Khattab wa Utsman, dan pernah pula aku salat di masa khilafah pemerintahan Umar bin Khattab, dan begitu pula Utsman bin Affan, semuanya memulai salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas dasar ini dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekali lagi saya ulangi, pendapat ini adalah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir sebagai buku asal dari tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir itu adalah kesimpulan atau ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir. Nah, ini dengan ini kita akan memasuki sekarang ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di sini ada beberapa pembahasan penting. Pertama, kalimat Alhamdulillah, makna secara bahasa kita adalah segala bentuk kepujian, segala pujian kesempurnaan. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah satu-satunya. Ini makna Alhamdulillah. Segala pujian kesempurnaan Allah itu terkandung di dalam makna-makna Asma'ul Husna. Asma'ul Husna ada berapa? Ada 99. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan inna lillahi 99 isman, mi'atan illa wahid. Sesungguhnya bagi Allah itu beberapa nama Al-Husna, 99 bilangannya, 99 nama, yang masing-masing nama mengandung sifat-sifat kemuliaan bagi Allah. Mengandung sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Alhamdulillah. Kemudian kalimat Rabbil Alamin, kalimat Rabb, dan asal katanya secara bahasa berasal dari kalimat Rabba, Yurabbi. Rabba secara bahasa Indonesia maknanya memelihara. Secara bahasa Indonesia, Rabba memelihara. Ar-Rabbu sang pemelihara. Ini secara makna bahasa. Tetapi secara istilah syariat, Kalau tadi secara etimologi bahasa, sekarang secara terminologi istilah syariat Islam, setiap kalimat Rabb di dalam Al-Quran itu mengandung tiga makna sekaligus. Setiap kalimat Rabb di dalam Al-Quran mengandung tiga makna sekaligus. Yang dari tiga makna ini mengandung makna-makna yang banyak yang terkait dengannya. Apa tiga makna itu? Dijelaskan oleh para mufassirin. Yang pertama bahwa Rabb itu mengandung makna Al-Khaliq. Yang kedua, Ar-Rabb itu mengandung makna Al-Malik. Yang ketiga, Ar-Rabb itu mengandung makna Al-Mudabbir. Saya ulangi, kalimat Ar-Rabb itu mengandung makna Al-Khaliq, artinya pencipta. Yang kedua mengandung makna Al-Malik, sang pemilik, sang penguasa. Yang ketiga mengandung makna Al-Mudabbir, sang pengatur. Pencipta, pemilik, dan pengaturnya. Jadi kalau Rabbul Alamin artinya Khaliqul Alamin, wa Malikul Alamin, wa Mudabbirul Alamin. Rabbul Alamin itu artinya pencipta alamin, pemiliknya, dan sekaligus yang mengaturnya. Karena ada sifat manusia, dia memiliki tetapi dia bukan pencipta. Seperti mobil, mungkin dia memiliki mobil tetapi dia bukan penciptanya. Penciptanya pabriknya sana di Jepang atau di Eropa. Mungkin dia sebagai pencipta tetapi setelah dijual oleh pabrik dia tidak memiliki. Yang memiliki yang membeli. Mungkin saja dia sebagai pemilik tetapi dia tidak ikut mengatur karena dia tidak bisa menyetir kendaraan, tidak mengerti oli di mana tempat menggantinya, kalau rusak yang ini bagaimana spare partnya, bagaimana cara ini dan itunya, enggak ngerti. Dia hanya pemilik saja, dia punya uang beli mobil. Ini semua mungkin terjadi pada makhluk. Tetapi kalau Allah Rabbun Ar-Rabbu, maka mengandung tiga makna sekaligus. Khalid, Malik, Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengaturnya. Rabbul Alamin berarti Allah yang menciptakan alamin. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Dari tidak terasa menjadi terasa. Sekarang kita lihat dan kita rasakan. Yang kedua, sebagai pemiliknya. Kapan saja mau dicabut, dicabut. Kapan saja mau ditarik kepemilikan itu, ditarik oleh sang pemilik terbesar. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur alam semesta ini. Al-alamin, kalimat alam. Jadi kalimat, saya ulangi. Al-alamin itu jamak. Bahasa trennya plural, iya. Betul. Nah, jamak tunggalnya, mufradnya itu alam. Bukan alim ya, kalau alim orang yang berilmu. Jamaknya ulama. Kalau alamin mufradnya tunggalnya adalah alam. Apa itu alam? Singkatnya alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah pencipta, maka itu adalah alam. Manusia, jin, langit, bumi, lautan, daratan, binatang, malaikat, jannah, annar, dan seluruhnya yang selain sang pencipta itu dinamakan alam. Makanya Allah itu Rabbul Alamin. Nah, barakallahu fiik. Yazid, apa makna Rabbul Alamin? Rabb itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Tiga makna ini. Tadi saya katakan bahwa dari tiga makna ini mengandung sekian makna. Bukankah begitu? Kenapa? Kita ambil contoh kalimat Mudabbir. Ya, yang mengatur. Yang dimaksud mengatur alam semesta itu dirinci dalam ayat-ayat yang lainnya. Yuhyi wa yumit. Menghidupkan dan mematikan. Yarzuku man yasha, memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Yu'til mulka man yasha, memberi kekuatan kepada siapa yang dikehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Yulijul laila wan nahar wa yulijun nahara fil lail. Yulijul lail fil nahar. Allah Subhanahu wa taala memasukkan waktu malam kepada siang dan siang kepada malam. Silih berganti. Menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Ini semua bagian dari makna mudabbir itu tadi, yang ketiga. Mengandung sekian makna pengaturan alam semesta. Pemberian rezeki, kenapa si fulan rezekinya sehari ini mendapat 10 ribu sementara yang itu 20 ribu. Yang hari ini mendapat 20 ribu besok gak dapat rezeki. Kenapa? Semua yang mengatur siapa? Ar-Rabb. Dari sisi makna apa? Mudabbir. Jadi kalimat mudabbir mengandung makna razik, mengandung makna yuhyi, mengandung makna yumit, mengandung makna yulijun layla fin nahar wa yulijun nahara fin layl. Ini makna-makna mudabbir. Sehingga kalimat ar-rabbu ini kalimat yang sangat luas sekali maknanya. Atas dasar itu dipakai pada ayat pertama dalam surat ini. Alhamdulillah, segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Sehingga ketika seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ingat bahwa oksigen yang dia hirup ini diciptakan, dimiliki, dan diatur oleh Allah. Berapa kapasitas yang akan masuk ke paru-paru kita diatur oleh Allah. Dia ingat kalau sang pemilik, karena oksigen masuk bagian daripada alam, masuk dalam kalimat alamin itu tadi. Kalau Allah cabut oksigen ini, selesailah hidup saya. Nah, dan seterusnya. Saya ini sekarang sholat di atas bumi. Bumi ini milik Allah. Kalau Allah menghendaki bumi ini sekarang hancur, selesailah saya. Dia ingat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kalimat Ar-Rabb tadi saya sebutkan asal kata secara subjeknya apa? Rabb, memelihara. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Rabb yurabbi tarbiyatan, tarbiyah. Tarbiyatullah terbagi menjadi dua. Pemeliharaan Allah kepada makhluk-makhluknya terbagi menjadi dua jenis pemeliharaan. Saya ulangi, Rabb yurabbi itu maknanya memelihara. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini mencakup dua jenis. Jenis yang pertama dinamakan tarbiyatun 'ammah. Jenis yang kedua dinamakan tarbiyatun khassah. Tarbiyah yang bersifat umum, dan yang kedua tarbiyah yang bersifat khusus. Tarbiyah yang bersifat umum itu mencakup diciptakannya makhluk dari tidak ada menjadi ada, kemudian diberinya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seorang anak mengerti siapa induknya, mengerti siapa ibunya. Dia faham seorang manusia makanannya itu adalah nasi dan yang semisalnya, bukan rumput. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain yang namanya misalkan kambing. Kambing mengerti yang mana ibunya ketika dilahirkan. Sang ibu faham, ini anak saya. Ini hidayah dari Allah, termasuk tarbiyah. Termasuk bentuk pemeliharaan alam. Tapi masih bersifat umum. Hampir semua makhluk Allah mendapatkan jenis ini. Hampir semua jenis makhluk Allah mendapatkan jenis tarbiyah yang pertama yang dinamakan dengan tarbiyah apa? Tarbiyatun ammah. Tarbiyah yang bersifat umum. Dia faham. Kambing gak mungkin memakan daging. Karena daging bukan makanannya. Begitu juga singa. Ya, walaupun di hutan ada rumput, dia tidak akan memakan rumput. Dia paham makanan dia adalah daging. Dan seterusnya, ini bentuk dari apa? Pemeliharaan Allah yang bersifat umum. Begitu juga angin bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kemudian dikaji bahwa angin itu bergerak dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Betul ya? Atau saya keliru? Dr. Abdul Rahim, terbalik, dari tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Betul. Alhamdulillah. Jadi inilah tarbiyatullah azza wa jalla. Bentuk tarbiyah yang sifatnya umum. Semua makhluk mendapatkannya. Semua jenis makhluk mendapatkan. Lah, jenis tarbiyah yang kedua yang terkandung dalam kalimat Rabbul Alamin adalah tarbiyah yang bersifat khusus. Apa itu tarbiyah yang bersifat khusus? Pemeliharaan yang seperti apa yang bersifat khusus? Pemeliharaan yang bersifat hidayah menuju al-haq, hidayah menuju iman, hidayah menuju Islam, hidayah menuju takwa. Ini bentuk pemeliharaan Allah. Salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah sudah dilakukan tarbiyah. Bentuk pemeliharaan. Apa itu? Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu mesti dilahirkan dalam keadaan fitrah, sesuai dengan kebenaran. Ini bentuk pemeliharaan Allah terhadap alam yang diberikan kepada manusia secara umum. Kemudian ketika manusia itu baligh dan dewasa, Allah memberi tarbiyah pula. Diberikan tarbiyah itu dalam bentuk iman. Dimasukkanlah perasaan iman dan Islam kepada kalbu. Ini semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan jenis tarbiyah yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman, kaum mukminin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Ini secara global makna kalimat Rabbul Alamin. Sehingga ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita faham apa makna tersebut. Kemudian kita menginjak kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang kedua ini saya tidak akan berpanjang lebar berbicara karena sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama pembahasan tafsir ini. Kita langsung memasuki ayat yang ketiga, yaitu ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sebelum kita memasuki makna-makna ayat ini, kalimat Maliki boleh dibaca dengan dua bacaan. Dan kedua bacaan ini dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan Al-Imam Ibnu Katsir serta para qurra, para mufassirin yang lainnya. Boleh dibaca dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Saya ulangi. Yang pertama panjang, setelah mim ada matnya. Maliki. Yang kedua Maliki. Maknanya sama. Kedua bacaan ini boleh dibaca, silakan. Tetapi kalau kebetulan makmumnya dia jadi imam ya, dia kebetulan jadi imam, makmumnya enggak mengerti, jangan membaca yang seperti ini, malah jadi fitnah nanti. Nah, perlu disampaikan dulu bahwa inilah cara-cara membaca Al-Qur'an. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Apa itu? Enggak, tidak merubah. Karena i'rab itu adalah hukum tentang akhir kalimat. Sementara ini kaitannya dengan bangunan kalimat. Ya. Kalau i'rab itu berkaitan dengan dibaca Maliki atau Maliku atau Malika. Itu kaitannya dengan i'rab. Tapi kalau dibaca Maliki atau Maliki atau Maliki, ya, itu berkaitan dengan sharf. Jadi tidak merubah i'rab makna daripada kalimat tersebut. Oleh karena itu Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan dua bacaan ini adalah bacaan yang benar, dengan yang manapun seorang qori membacanya benar. Nah, ini cara membaca kalimat Maliki atau Maliki. Nah, kemudian kalimat Malik secara bahasa boleh diartikan sebagai pemilik atau penguasa. Malik, pemilik atau penguasa. Kenapa di sini ditekankan kalimat Malik? padahal sudah masuk kandungan kalimat Ar-Rabb. Ini suatu pertanyaan dan perlu dijawab dan harus diketahui jawabannya. Coba kita perhatikan ayat ini. Maliki yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ketiga ini menyatakan bahwa dirinya sebagai penguasa, pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan itu, di hari itu, di padang mahsyar, pada padang mahsyar itu sendiri, masuk bagian daripada alamin. Masuk bagian daripada alam. Tetapi kenapa dikhususkan dengan penyebutan di sini? Jawabannya adalah untuk mengingatkan hamba-hamba Allah bahwa semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan dibangkitkan menuju kepada suatu hari di mana sang penguasa mutlaknya adalah Allah. Sang hakimnya itu adalah Allah. Yang berkuasa mutlak. Yang mana pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya secara keseluruhan untuk berbicara. Siapapun dia posisinya di dunia. Ini makna kalimat Malik Yaumiddin. Kenapa yang dipakai kalimat Malik? Kok tidak nama-nama Allah yang lainnya? Ada beberapa hal penting yang mungkin perlu disebutkan bahwa kalimat Malik itu bisa diartikan sebagaimana saya sebutkan tadi sebagai penguasa. Di sini sebagai teguran. Ya, teguran kepada orang-orang yang kebetulan di dunia ini memiliki kekuasaan. Baik kekuasaan sebagai kepala rumah tangga atau kekuasaan dalam bentuk apa saja. Menguasai manusia atau menguasai benda. Maka pada hari itu kekuasaan itu hilang dan tunduk di bawah Sang Malik Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Sang Malik yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara nama Allah Al-Malik. Di antara nama Allah adalah Al-Malik. Ada orang namanya Abdul Malik. Ya, sebagaimana ada nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Majid, dan yang lainnya. Di hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Ghafir, ayat yang ke-16. Di dalam surat Ghafir, ayat yang ke-16, Allah menyatakan, Yawma barizuna. La yakhfa 'ala Allah minhum syai. Di hari di mana mereka semua umat manusia ini ditampakkan dan dimunculkan, ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari itu pula tidak ada satu perkara pun tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun tersembunyi di hadapan Sang Malik. Disitulah kemudian Allah menyatakan dengan tegas kepada mereka, limanil mulkul yaum. Allah menyatakan kepada mereka semuanya, limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki kekuasaan mutlak pada hari ini? Semuanya terdiam. Yang raja, yang penguasa, yang semuanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa pada hari itu, diam seribu bahasa. Allah dengan tegas menyatakan, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah menjawabnya dengan tegas, lillahi al-wahidil qahhar, hanya milik Allah lah satu-satunya al-wahid. Al-Wahid salah satu nama Allah. Oleh karena itu ada orang namanya Abdul Wahid. Ya. Ada orang namanya Abdul Wahid. Al-Wahid itu nama dari sekian nama-nama Allah. Lillahi al-Wahidil Qahhar. Hanya milik Allah yang satu, yang esa. Al-Qahhar yang maha memaksa kehendaknya. Tidak seorang pun bisa berkehendak jika Allah telah menghendaki. Ini dipertegas kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat maliki, karena pada hari itu al-mulku, kepemilikan dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah majelis taklim yang saya muliakan, bahkan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata di yaumil qiyamah, yaqulu anal malik aina mulukul ardh. Pada hari itu Allah menyatakan, saya al malik, kata Allah, saya adalah penguasa. Kemana itu penguasa-penguasa bumi? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Mana penguasa-penguasa bumi yang lainnya? Coba keluar, mana? Allah dengan tegas menantang pada hari itu, dan tidak ada satupun yang bisa bersuara, menunjukkan semuanya sama-sama rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuasaan apapun. Penguasa dan yang dikuasai pun pada hari itu sama kedudukannya di hadapan Sang Malik Al-Wahid Al-Qahhar. Kemudian Allah menyatakan, "Ainal Jabbarun?" Dan mana itu orang-orang yang kejam di muka bumi? Mana itu mereka? Pada hari itu pun tak seorang pun yang bisa menjawab, yang dahulu memiliki kekuatan besar di muka bumi. Jika ada orang yang mengganggunya atau bersuara miring tentangnya, maka dia akan mengeluarkan kekuatannya di dunia ini. Tetapi di hari itu Allah menyatakan Ainal Jabbarun. Kenapa Allah menyatakan Ainal Jabbarun? Karena salah satu nama Allah itu Al-Jabbar. Salah satu nama Allah Al-Jabbar. Oleh karena itu ada orang namanya Abdul Jabbar. Allah menyatakan di mana mereka itu Al-Jabbarun di dunia dulu, yang mereka bersikap tangan besi, memaksakan kehendaknya. Mana itu? Pada hari itu semuanya terdiam. Ainal mutakabbirun, kata Allah. Mana itu orang-orang yang sombong di muka bumi? Mana? Pada hari itu semua, pada hari yaumiddin, pada hari pembalasan, semuanya terdiam, tak ada yang bisa menjawab. Para hadirin, pada ayat ini pula Allah memakai kalimat ad-din. Kenapa Allah tidak memakai kalimat maliki yaumil hisab? Padahal yaumuddin itu maknanya yaumul hisab. Kenapa yang dipakai kalimat ad-din? Dijelaskan oleh ahli bahasa dan para mufassirin bahwa ad-din mengandung makna dua sekaligus. Kalimat ad-din itu mengandung dua makna sekaligus. Makna yang pertama adalah al-jaza, balasan. Makna yang kedua bermakna al-adl, keadilan. Pembalasan yang adil. Karena pembalasan itu bisa adil, bisa melampaui batas, bisa kurang. Ya. Kan begitu. Mestinya dihukum mati karena ini dan itu, enggak dihukum mati. Itu kalau di dunia. Tetapi kalau di akhirat sudah, ketentuan dari Allah Maha Adil. Ini jenis hukum pembalasan yang tidak sesuai. Atau mestinya tidak diapa-apakan, hanya sekedar dicambuk saja, malah dibunuh. Nah, ini melampaui batas, enggak adil pula. Nah, pada hari itu yaumiddin adalah hari pembalasan yang penuh keadilan. Inilah makna maliki yaumiddin. Sehingga dari kalimat maliki yaumiddin kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, wajibnya kita beriman tentang adanya hari akhir. Yang kedua, kita wajib mengimani bahwasanya pada hari itu sang penguasa satu-satunya hanyalah Allah Al-Malik. Yang ketiga, kita mengimani adanya salah satu nama dari sekian nama Allah, yaitu Al-Malik, setelah sebelumnya disebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian diambil pula dari ini bahwa Allah itu Maha Adil. Dari mana kalimat Maha Adilnya ini? Dari kalimat Ad-Din, ya. Bahwa Allah itu Maha Adil, tidak pernah sedikit pun menzalimi. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat adalah dari surat Al-Fatihah. Firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan lengkapnya atau singkatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, di sini ada satu hal yang harus diperhatikan dan harus diketahui. Bahwa kalimat iya pada huruf ya itu ada syaddah. Ya, ada syaddahnya. Sehingga cara membacanya iya. Coba perhatikan, ada dua ya. Iyyaka. Kenapa begini? Karena kadang-kadang tanpa diratakan oleh sebagian muslim, saudara kita, dibaca dengan tanpa syaddah. Padahal kadang-kadang lantunannya juga enak dia membaca. Mungkin dia seorang imam ataukah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa ada syaddah. Yang semestinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Sangat berbahaya. Kalau iyyaka pakai syadda, maknanya itu hanya engkaulah ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku beribadah, tidak ada yang lainnya. Tetapi kalau dibaca tanpa syadda, dibaca iyyaka, maka artinya kalimat iya, ya, iya hamzah pakai kasrah, kemudian ya dan alif, sama tulisannya persis. Tulisannya persis, cuma tidak pakai syadda, artinya adalah cahaya matahari. Jadi kalau digabung, Iyyaka na'budu, kepada cahaya mataharimu lah ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada cahaya mataharimu lah ya Allah aku meminta tolong. Berarti kekufuran ya. Yang tadinya berarti keislaman dan ibadah, sekarang berubah menjadi kekafiran. Kenapa? Dia beribadah kepada cahaya matahari. Bisa difahami. Saya ulangi, kalimat iyyaka itu pakai syadda. Jadi ketika membaca Al-Fatihah, hati-hati, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, harus ditampakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau yang kedua, maknanya apa tadi? Hanya kepada cahaya matahari mula ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada cahaya matahari mula ya Allah aku minta tolong. Nah, bahaya kan? Padahal makna yang semestinya adalah hanya kepada mula ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada mula ya Allah aku meminta tolong. Jadi penting belajar ilmu Quran ya. Cara membacanya saja penting. Pada kajian yang lalu saya sudah beri beberapa permisalan ya, dalam membaca Al-Quran kalau keliru maknanya bisa berubah dan kacau. Kalau ketahuan Umar bin Khattab bisa disembelih ya, oleh Umar bin Khattab. Bahaya ya, saya sudah kasih permisalan, sekian permisalan yang maknanya akhirnya berbolak-balik. Al-Quran itu gak tahu, jadinya kayak komik akhirnya. Bahaya. Oleh karena itu penting bagi saudara-saudara kita, semuanya kita umat Islam, wajib untuk belajar tentang bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Kalau tajwid itu hukumnya mustahab saja. Dilakukan baik dia mendapatkan pahala, ya. Tidak dilakukan dia tidak berdosa. Tetapi belajar tentang makhraj huruf, tempat keluarnya huruf-huruf Al-Qur'an, itu wajib kepada masing-masing pribadi muslim. Kalau tidak berbahaya sekali. Nah, berbahaya sekali. Karena kebetulan ada yang belum hadir, saya kasih permisalan yang telah lalu. Ya. Surat apa? Al-Qari'ah. Iya. Yeah. Bacaan yang betul Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pakai apa? Ain. Nah, sebagian kadang-kadang imam-imam masjid, maaf saja, dengan lantunan yang kadang-kadang mirip Imam Sudais yang di Masjidil Haram, ya, atau mirip yang lainnya. Dia baca Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalau yang pertama tadi artinya hari kiamat. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Karena Al-Qari'ah pakai ain, salah satu nama dari sekian nama hari kiamat. Tapi kalau diganti Al-Qari'ah pakai hamzah, maknanya adalah sang pembaca wanita. Tahukah kalian apa itu sang pembaca wanita? Qari'ah pembaca wanita, kalau pembaca laki qari. Ya. Nah, bahaya ini. Bahaya sekali. Maka penting untuk disosialisasikan, ya. Jangan merasa gengsi, ini agama, ini Islam. Kita harus belajar tentang bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan tepat. Kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebagaimana tadi saya katakan, bahwa ayat ini adalah sebagai ayat penjelas hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Apa hubungan manusia, hamba-hamba Allah, dengan Rabbnya? Adalah jawabannya hubungan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Bahwa asal kata kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara tertib bahasa Arab adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, atau tidak boleh disikat na'buduka wa iyyaka, na'buduka wa iyyaka, atau na'buduka wa nasta'inuka. Saya ulangi secara tertib bahasa atau katanya na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi kenapa kemudian menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini bagian juga dari tertib bahasa Arab. Kenapa berpindah dari tertib asal, aturan asalnya, menjadi aturan yang kedua, mengandung makna balaghah yang luar biasa. Kalau arti kalimat na'buduka, saya beribadah kepadamu. Ini artinya. Na'buduka maknanya adalah saya beribadah kepadamu. Nasta'inuka artinya saya apa? Meminta tolong kepadamu. Atau nasta'inu bika. Tetapi ketika dibalik seperti ini susunannya, iyyaka na'budu, maknanya berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia aturan awal itu apa? Subjek, predikat, objek, kan? Iya. Yeah. Nah, susunan bahasa Arab pun sama. Na'buduka itu subjek, predikat, objek. Tetapi sekarang objeknya dimajukan. Ya. Yeah. Menjadi iyyaka na'budu. Susunannya menjadi objek, subjek, predikat. Apa tujuannya? Kenapa menjadi seperti ini? Dijelaskan oleh para ulama mufassirin dan ahli bahasa, ahli balaghah, bahwa makna ini mengandung pengertian pengkhususan. Artinya adalah hanya kepadamulah ya Allah satu-satunya aku beribadah. Coba perhatikan, beda jauh ya maknanya. Kalau saya mengatakan saya beribadah kepadamu, tidak menutup kemungkinan saya juga beribadah kepada benda lain atau sesuatu yang lainnya. Karena saya tidak mengkhususkan peribadatan. Tetapi ketika saya menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hanya kepadamu satu-satunya kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya kami memohon pertolongan. Ini makna secara balaghahnya. Sehingga ini sangat penting sekali untuk diketahui. Nah, dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran pun makna-makna balaghah ini tidak boleh dilupakan, harus disertakan sehingga tidak mengurangi makna yang dikehendaki oleh Allah, tidak mengurangi makna yang dikehendaki oleh Allah. Ini penting. Maka juga kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna yang luar biasa dalam balaghah. Kalau seandainya Abu Jahal suruh mengatakan Allahu Rabbul Alamin, maka mereka akan menjawab Abu Jahal dan kawan-kawannya Allah Rabbul Alamin. Tetapi Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Mereka tahu, Abu Jahal tahu apa makna ini. Makanya dia mengatakan, enggak, saya enggak mau. Padahal Abu Jahal beriman Allah itu ada, Allah pencipta, Allah pemilik dan pengatur alam semesta. Yang insya Allah akan kita bahas pada tempat yang lainnya ketika kita membahas makna la ilaha illallah. Coba Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya suruh mengucapkan Allahu Rabbun, Allah itu adalah Rabb. Maka dengan serta-merta menyatakan, sini wahai ponakanku Muhammad, tak perlu kamu, Allahu Rabbun. Ya, gak ada perang Uhud, gak ada perang Badr, gak ada hijrah. Ya, gak ada. Karena Abu Jahal mau menerima. Tetapi ketika dakwah Rasul itu, la ilaha illallah, tahu Abu Jahal. Karena Abu Jahal berbahasa Arab, gak perlu belajar apa? Sorof nahu balawah, gak perlu belajar. Ya. Oh, maksudnya Muhammad begini. Sudahlah Muhammad, tinggalkan dakwah ini. Jangan sekali-kali kamu mengajak kami seperti ini. Enggak mau Abu Jahal. Faham? Ya. Lah, begitu juga makna-makna balaghah ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di dalam menerjemahkan Al-Qur'an pun tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dikesampingkan makna-makna balaghah, khawatir mengurangi makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masih ada beberapa hal lainnya. Namun karena waktu sudah mendekati berakhir, saya sisakan barang 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab dari apa yang sudah kita bahas. Apa yang bisa saya jawab akan saya sampaikan, yang tidak maka saya akan serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, fadal. Ya. Ya. Ya. Ya. Iya. Hilang. Betul. Yang benar dan baik serta terbenar dan terbaik itu adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi manusia terbaik di dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah, dijelaskan dalam sekian banyak hadis bagaimana cara membacanya Rasul ketika salat. Nah, ini penting bagi kaum muslimin. Bahwa Rasulullah membaca ayat Al-Quran ayat demi ayat, selesai dan berhenti pada ujung ayatnya, tidak disambung-sambung dan tidak terburu-buru, dan dibaca setiap huruf sesuai dengan porsi tempat keluarnya huruf, ya, karena di lisan dan mulut kita ini ada porsi masing-masing huruf. Hamzah itu di mana, ha itu di mana, kha itu di mana, ha itu di mana, sudah ada tempat porsinya masing-masing. Ini cara membacanya. Dijelaskan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah, kurang lebihnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini kurang lebihnya bacaan ayat demi ayatnya. Jadi maaf-maaf saja, apalagi di bulan Ramadan di waktu tarawih. Ya. Entah hurufnya itu jadi apa, sudah. Ha jadi kha, kha jadi ha, ain jadi hamzah. Ya, bahaya sekali. Ya. Yang mengucapkan amin pun, mestinya amin itu adalah ucapan doa yang akan kita bahas nanti pada pembahasan akhir surat Al-Fatihah. Apa makna amin? Apa hukum mengucapkannya di waktu sholat dan di luar sholat? Itu doa. Ya. Yang Rasulullah dulu pun mengucapkannya. Nah, ini penting kepada para hadirin, kepada seluruh kaum muslimin untuk memperhatikan ini. Sehingga cara membacanya pun ayat demi ayat secara perlahan. Tidak berlebihan, ya. Tidak kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Diam dia. Lama kira-kira 20 detik baru baca. Ar-Rahmanirrahim. Ya, ini berlebihan. Loh, kenapa kamu panjang? Ini kan dialog. Jadi dialog itu dirasakan. Nah, pakai filsafat sudah. Enggak, jangan masuk filsafat ke ilmu agama, ya. Harus pakai caranya Nabi. Nah, Nabi caranya membaca begitu, pelan ayat demi ayat. Begitu selesai, pindah yang berikutnya. Ya. Ini jawabannya wallahu a'lam bishawab, ya. Rahman. Pada ayat pertama. Ada syadahnya, gimana? Iya. Di dalam mushaf yang sering kita dapat ini, bahwa termasuk kitab tafsir yang ada ini, rata-rata memang kalimat Bismillahirrahmanirrahim tertera di sana ayat pertama. Tertulis angka 1. Nah, ini rata-rata mushaf yang tertulis. Kenapa seperti ini? Di antara sebabnya adalah, sebagian penulis yang menulis Al-Quran itu berkeyakinan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Padahal pada ayat-ayat yang lainnya atau surat-surat yang lainnya tidak tertulis, ya, angka 1 pada kalimat Bismillah. Kalau antum lihat di surat Al-Baqarah atau di surat-surat lain tidak ada angka 1. Nah, ini sebab pertama kenapa kalimat Bismillah itu ditulis di sana angka 1. Berkeyakinan bahwa kalimat Bismillah masih bagian daripada surat Al-Fatihah. Ternyata pendapat ini memang pendapat sebagian daripada ulama yang menyatakan bahwa kalimat Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Namun dari sekian para mufassir termasuk yang saya sebutkan tadi, beberapa namanya Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabari atau Ibnu Jarir di dalam tafsir Al-Tabari jilid yang pertama dengan tegas menyatakan bahwa kalimat Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dengan dalil pertama adanya apa? Hadis Abi Hurairah yang sudah kita ketahui bersama. Yang kedua adanya hadis siapa? Anas bin Malik. Yang dengan tegas Anas menyatakan, aku sholat di belakang Rasul, yakni makmum, sebagai makmum bersama Rasul. Kemudian Rasulullah meninggal, aku sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Kemudian Abu Bakar meninggal, aku sholat di belakang Umar dan di belakang Utsman. Termasuk Utsman salah satu penulis wahyu, kan begitu? Utsman itu salah satu penulis wahyu. Di masa pemerintahan Utsman dikumpulkanlah Al-Quran. Ternyata Utsman pun tidak membaca, dalam pengertian tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dari itu pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat dalam hal ini bahwa kalimat Bismillah adalah ayat tersendiri yang Allah turunkan sebagai pembuka masing-masing surat kecuali surat Bara'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga peletakan ayat yang ke-6 Dan yang ketujuh, ya, di mana tata letaknya kita akan bahas nanti pas pada pembahasan ayat-ayat tersebut insyaallah taala. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lulusan SMA kan? Sama jangan grogi, saya lulusan SMA. Sama juga pernah sedikit. Iya. Iya. Yeah. Iya. Yeah.